Nah, surah Al-Qiblah, dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitullahil Haram. Mata, kapan? Nol. 18 bulan sebelum atau sudah? Hah? Sesudah datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, berarti 18 bulan setelah hijrah. Berarti tahun berapa hijriyah Rasulullah SAW diperintahkan untuk pindah kiblat ke Baitullahil Haram? Tahun berapa hijriyah? Tinggal dihitung aja. 18 bulan berarti berapa tahun? Setahun setengah. Berarti tahun kedua hijriyah. Tahun kedua hijriyah. Yani bulan ke-18 setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di bulan apa? Anta. Ay syahrin? Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Baik, perang Badar. Perang Badar Kubra. Pada tahun keberapa? Pada bulan keberapa? Hah? Baik, pertama, pertanyaan pertama, bulan apa? Ma haja arif? Anta? Rahman? Bulan berikutnya, bulan berikutnya. Habis Syaban bulan apa? Hah? Ramadhan. Berarti perang Badar di bulan Ramadhan. Berarti bulan keberapa, Rahman? Tinggal ditambah satu. Bulan keberapa? Ya lebih surah. Bulan keberapa? Hah? Ya 19. Kalau bulan Syaban bulan ke-18, berarti bulan Ramadhan bulan 19. Kalau ditanya bulan keberapa hijriyah dari hijrah Nabi SAW, perang Badar bulan ke-19 setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti tahun berapa hijriyah perang Badar? Hah? Nah, sama. Pertengahan tahun kedua. Pertengahan tahun kedua. Barakallahu fikum. Siapa yang bermimpi melihat satu bencana yang menimpa Quraisy 3 hari lagi? Siapa yang bermimpi? Hah? Atika. Man huwa? Man hiya? Man hiya Atika? Man? Siapa dia? Hah? Siapa Atika? Bu Atika penjual warung situ. Siapa? Man? Kalau tidak dikenal, harus dikenalkan dengan orang yang dikenal. Saudaranya Abbas. Abbas dikenal. Abbas bin Abdul Muttalib. Saudaranya Abbas. Barakallahu fiik. Aina wasalna? Sampai mana kita? Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islamnya. Padahal nama apa enggak? Masuk Islam apa enggak? Masuk Islam. Hei. Beliau sebelum masuk Islamnya memimpin pasukan dagang Quraisy musyrikin. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk melihat keamanan dan untuk melihat siapa yang diutus? Hah? Yang diperintahkan untuk mengajak orang Quraisy membela barang dagangannya dan membela pasukan airnya, pasukan dagangnya. Siapa? Dhamdham ibn Amr. Nah. Bagaimana caranya beliau? Dhamdham memberitakan berita butuh tentara untuk membela pasukan dagangnya. Bagaimana caranya? Hah? Gimana? Motong hidung keledainya. Untanya, terus merobek-robek bajunya, kemudian apa lagi? Nah, yang keras suaranya. Salah dengan kipas angin. Nah, yang kedengeran. Merobek baju, memotong hidung kudanya. Jadi, apa lagi? Menjerit dengan suara keras dari jauh, bukan dari dekat. Kalau dari dekat ketemu dulu gimana kabarnya, bakhair, sehat-sehat, baru tanya ini putu-putuan tuan, itu kurang serius. Tapi dari jauh sudah menjerit dengan suara yang keras. Sedangkan Abu Jahal dengan beberapa orang di sana berada di mana? Di dekat Ka'bah. Dan di sana ada juga baru datang Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa yang mendengar duluan jeritan suara dom-dom? Abbas dulu apa Abdul apa Abu Jahal dulu? Hah? Nah, Abu Jahal. Sehingga Abbas keheranan ketika datang Abu Jahal langsung lari. Loh, kok begitu takutnya sama aku? Dia kira takut sama dirinya. Masa sampai seperti itu takutnya kepadaku? Khawatir aku cerca dia? Enggak mungkin. Ternyata memang bukan karena masalah itu. Ternyata Abu Jahal sudah mendengar apa yang tidak dengar oleh Abbas, yaitu cerita suara dom-dom. Apa ceritanya suaranya? Hah? Al-latimah. Apa makna latimah? Al-latimah, al-latimah, tamparan-tamparan. Yang dimaksud dengan tamparan adalah serangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tamparan-tamparan, kita diserang, kita diserang. Sehingga dilihat dalam keadaan bajunya robek, untanya sudah terpotong hidungnya, wah ini sungguh-sungguh, ini serius. Maka mereka segera mempersiapkan pasukannya. Dan kemudian mereka berkata dengan kalimat yang menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi sekarang tidak seperti kemarin. Ayadhunnu, apakah mereka mengira bahwa akan terjadi seperti pasukan Ibn al-Hadrami? Seperti apa yang terjadi pada Ibn al-Hadrami? Siapa Ibn al-Hadrami? Hah? Siapa Ibn al-Hadrami? Apakah Muhammad dan kawan-kawan mengira bahwa akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Ibn al-Hadrami? Yang enam, pasukan dagang kecil yang hanya beberapa orang saja yang membawanya dan diserang oleh kaum muslimin pada bulan Muharram atau pada bulan yang dilarang untuk perang di sana, sehingga Rasulullah SAW menegurnya. Yang terbunuh di antaranya adalah Ibnul Hadrami. Maka mereka, Abu Jahal dan kawan-kawan, mengucapkan, sekarang tidak akan terjadi apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi kepada Ibnul Hadrami dan pasukan dagangnya. Dikira sekarang seperti kemarin, beda jumlahnya, beda dan keadaannya berbeda. Kalau jumlahnya kemarin beberapa orang saja bisa dihitung dengan jari. Tidak sampai 10 orang. Sekarang pasukan dagangnya saja sudah 30 orang. Plus keadaannya. Apa keadaannya? Sudah diketahui oleh Abu Sufyan. Sudah diketahui oleh Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan mengutus dom-dom ke Quraisy dan Quraisy sudah mengeluarkan pasukannya segenap orang-orangnya untuk membela pasukan dagang Quraisy. Berarti keadaannya sudah lebih besar lagi. Kita lihat riwayat selanjutnya. Fatajahhaza an-nas sira'an fa yaqulu ayadhunnu Muhammad wa ashabuhu an takuna Ka'ir ibn al-Hadrami. Ini sudah dibaca kemarin. Ana wasalna. Nah, sampai ketika mereka keluar, pasukan musyrikin sudah bersiap-siap dengan persenjataan lengkap, dengan pakaian perang mereka. Tapi mereka berpikir, ini di belakang kita ada Banu Bakr. Banu Bakr ini adalah suku yang masih berperang dengan Quraisy atau masih tegang hubungannya dengan Quraisy. Bagaimana kalau kita berangkat, di depan diserang oleh pasukan muslimin, di belakang akan diserang oleh Banu Bakr. Kita akan binasa. Apa yang terjadi? Sudah dibahaskan kemarin? Tiba-tiba datang iblis. Berwujud Suraqah ibni Malik, seorang dari kalangan Banu Bakr. Seorang dari tokoh Banu Bakr. Sehingga dipercaya. Ketika berkata, aku yang menjamin. Aku jamin kalian gak akan diganggu oleh mereka dan gak akan ditimpakan kepada kalian kejelekan. Maka mereka pun mantap dan berangkat. Iblis lanatullah alaih sengaja berkata demikian supaya musyrikin benar-benar berangkat dan benar-benar menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Qanifidina azakullah liat. Aduhullah, musuh Allah SWT selalu dalam keadaan bermusuhan dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahr Ramadan. Ila huna. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi layalin madat min syahr Ramadan. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari lewat di bulan Ramadhan. Berarti sudah berapa hari masuk bulan Ramadhan. Fi ashabih, beliau berangkat bersama para sahabatnya. Wasta'mala Amr ibni Ummi Maktum ala salah bin Nas. Dan memerintahkan Amr ibni Ummi Maktum untuk mengimami salat kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Amr ibni Ummi Maktum, atau diriwayatkan pula Abdullah ibn Ummi Maktum, adalah seorang yang buta. Seorang yang buta. Dan itu udzur. Udzur untuk tidak ikut berperang. Laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raj harajun, wala 'alal marid haraj. Kata Allah, tidak mengapa bagi orang yang buta, tidak mengapa bagi orang yang pincang, dan tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak ikut berperang. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi orang-orang yang udzur tadi untuk tidak berperang. Maka Nabi memerintahkan untuk memimpin salat di Madinah, memimpin orang-orang yang renta, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak bisa ikut berperang. Thumma radda Abu Lubabah min Rawha. Kemudian Abu Lubabah datang dari Rawha. Wasta'malahu alal Madinah, maka dia diperintahkan untuk memimpin Madinah. Wa dafa'al liwa ila Mus'ab ibn Umair, dan bendera pasukan kaum muslimin dipegang oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, seorang yang dijuluki dengan duta pertama dalam sejarah Islam. Kenapa disebut duta pertama? Karena sebelum Rasulullah SAW hijrah, bahkan beberapa tahun sebelum hijrah, sudah diutus Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Setelah bai'ah Aqabah yang pertama, mengajari mereka Al-Quran, mengajari mereka Islam dan seterusnya, sehingga dijuluki dengan duta pertama. Beliau memegang bendera, dan bendera yang dipegang oleh Mus'ab ibn Umair warnanya putih. Dan beliau, dan di depan Rasulullah SAW masih ada dua bendera lain. Di depan Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah SAW, Mus'ab ibn Umair dengan bendera putih. Sedangkan di depan pasukan, ada dua bendera lagi dan berwarna hitam. Berarti ada berapa bendera? Tiga bendera. Yang satu dipegang Mus'ab ibn Umair yang berwarna putih, yang dua di depan berwarna hitam. Salah satunya bersama Ali bin Abi Thalib, dan yang lain dipegang oleh salah seorang Ansar. Yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, benderanya dijuluki dengan panggilan Al-Uqam. Bendera Al-Uqam. Wa kanat ibli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma idzin 70. Ternyata jumlah unta yang dimiliki oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallam hanya 70 unta. Sedangkan orangnya 3 kali lipat lebih jumlahnya. Fa ataqabuha, maka mereka bergiliran menaiki untanya. Setiap satu unta bergiliran 3 orang. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, wa Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi yata'aqabuna ba'iran. Maka Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Marsad ibni Abi Marsad. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi bergantian satu unta. Kadang Rasulullah SAW, kadang Ali bin Abi Thalib, kadang Marsad ibni Abi Marsad. Wa kana Hamzah, sedangkan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan budak-budaknya yang sudah dimerdekakan. Budak-budak Rasulullah SAW yang sudah dimerdekakan. Siapa saja di antaranya? Zaid bin Harithah, dan Abu Kabsyah, dan Anasah. Tiga-tiganya mawaliya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maula milik Rasulullah sallam. Hubungan wala adalah hubungan karena sebab dimerdekakannya budak. Kalau budak itu dimerdekakan, maka dia hubungannya dengan bekas tuannya disebut wala, hubungan wala. Dan orang yang disebut maula. Nah, tiga orang tadi adalah maula Rasulullah sallam. Artinya bekas-bekas budak milik Rasulullah sallam. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf yata'aqabuna ba'iran. Sedangkan Abu Bakar dan Umar dan Abdurrahman ibn Auf bertiga satu unta juga. Yata'aqabuna ba'iran. Juga bergiliran satu unta. Dan lain-lainnya, mereka semua bergiliran satu unta yang tidak memiliki kuda sendiri. Sehingga kalau satu unta tiga orang, berapa pasukannya? Hah? Baru 210. Plus yang mereka dengan kuda, plus yang mereka dalam keadaan berjalan kaki, maka jumlahnya kurang lebih 300 orang. Fasalaka tariqah min al-Madinah ila Makkah ala naqbil Madinah. Berjalanlah pasukan Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah dari jalan Naqbil Madinah. Thumma 'ala al-Aqiq, kemudian melewati Aqiq. Kemudian melewati Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah yang merupakan batas haram. Yang kalau orang mau haji ke Mekah, maka mereka ihramnya di Dzul Hulaifah ini. Setelah melewati Dzul Hulaifah, melewati Ulatul Jaish yang dinamakan juga dengan nama lain Zatul Jaish. Thumma marra ala Turban. Au Turban. Melewati Turban, melewati Malal, thumma Ghamais, kemudian Hamam. Nah. Thumma ala Sukhayuratil Yamam, kemudian melewati padang batu kecil daerah Yamam. Ini Yamam lah. Thumma ala Sayyalah, kemudian melewati daerah Sayyalah, ala Fajr Rauha, di daerah bawah Rauha. Thumma ala Shanukah, kemudian melewati desa Shanukah, hatta idza kana bi'irq adh-Dhabi'ah laqu rajulan minal a'rab. Hingga ketika sampai di Irq adh-Dhabi'ah, melewati seseorang dari kalangan Badui yang hidupnya di Arab, hidup di padang pasir, maka ditanyalah orang itu. Fasa'aluhu 'anil nas. Mereka semua bertanya kepada orang tua tadi tentang apa kabar manusia. Falam yajidu 'indahu khabaran. Tetapi tidak mendapatkan berita apapun dari orang tadi. Faqala lahun nas, sallim 'ala Rasulillah. Maka manusia berkata, serahkan orang ini pada Rasulullah SAW. Maka orang tadi kaget. Awafikum Rasulullah? Apa di kalangan kalian ada Rasulullah yang diutus oleh Allah? Qalu na'am. Iya, di tengah kami ada Rasulullah SAW. Maka diserahkanlah orang tadi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, in kunta Rasulullah, in kunta Rasulullah, fa akhbirni amma fi batni naqati hadih. Kalau engkau adalah utusan Allah, coba aku mau tanya kepadamu, yang di perut ontaku ini apa? Laki apa perempuan? Dikira ingin ketemu Rasulullah SAW, ingin masuk Islam. Ternyata hanya ingin tanya isi untanya apa? Untanya sedang hamil. Kalau engkau benar Rasulullah, isi untaku ini apa? Di perutnya laki apa perempuan? Maka berkata seorang sahabat, Salamah ibni Salamah ibni Waqs, la tas'al Rasulullah amma fi batnina naqah. Jangan tanya Rasulullah dalam masalah itu. Aqbil ilayya fa ana ukhbiruka an dhalik. Kalau masalah itu tanya padaku, aku akan jawab. Nazauta 'alayha fa fi batniha minka sakhlah. Engkau menghamili dia kan? Maka dia isinya adalah sakhlah. Diucapkan dengan ucapan yang nyindir, ucapan yang mencerca. Kemudian dikatakan fi batniha sakhlah. Sakhlah itu unta yang jantan yang kecil. Maka Rasulullah SAW tidak suka dengan bahasa sahabat tadi. Maka Rasulullah menegurnya. Mah, cukup. Afhashta 'ala ar-rajul. Sungguh engkau berbicara dengan fuhsh. Ucapan yang jelek kepada orang tadi. Maka Salamah pun pergi. Meninggalkan orang tersebut. Wa nazala Rasulullah SAW sajj-sajj. Rasulullah SAW kemudian singgah di daerah yang namanya sajj-sajj. Yaitu Bi'rir Rauha. Dia adalah mata air di daerah Rauha. Tumartahala minha hatta idza kana bil munsharaf taraka tariqa Makkah biasa. Kemudian berangkatlah beliau dari sana sampai ketika daerah Munsharaf, beliau meninggalkan jalan Makkah ke arah kiri. Demikianlah seorang pemimpin yang cerdas tidak melewati jalan yang biasa dilewati. Dikhawatirkan akan bisa ditebak oleh musuh. Tadi yang diurutkan tadi semuanya jalan menuju Mekah yang biasa dilewati oleh manusia. Sampai di daerah Munsharaf, taraka tariqa Makkah. Rasulullah SAW meninggalkan jalan yang biasa dijalani oleh manusia menuju Mekah ke arah kiri. Wasalaka dzatal yamin. Setelah ke kiri, kemudian beliau belok ke kanan. Al-Nariyah yuridu Badran, ke arah Badr. Badr adalah sebuah lembah yang di bawahnya ada mata air, ada sumur. Mereka sebut semua mata air dengan sumur. Sehingga jangan kamu kira kalau disebut sumur berarti sumur seperti yang kalian tahu. Sumur yang bulat begitu, panjang ke bawah, itu sumur kalian. Di sana tidak begitu. Sehingga ada berita-berita riwayat-riwayat seorang wanita yang melihat anjing kehausan, kemudian turun ke sumur, mengambil air, lewat mana? Kalau sumurnya seperti sumur kalian. Bagaimana turunnya? Sulit kan? Tetapi sumur waktu itu semua mata air dikatakan sumur. Bi'r, Rauha, Bi'r, Badr, dan seterusnya. Sehingga mata air yang ada di Badr tidak satu, tetapi banyak. Karena di sana adalah sebuah lembah yang biasa air berkumpul di sana. Fasalaka fi nahiyatin minha hatta jazi'a wadiyan yuqalu lahu Rukhan. Maka berjalan Rasulullah SAW di sisinya sampai mencapai lembah yang dijuluki dengan lembah Rukhan. Lembah Rukhan. Bainan naziyah wa baina madyaq as-safra. Lembah Rukhan ada di antara Naziyah dan Madyaq as-Safra. Thumma 'ala al-Madyaq, kemudian setelah itu berjalan menuju Madyaq. Thumma sabba minhu, kemudian turun beliau hatta idza kana qariban min as-Safra, hingga ketika sampai ke dekat Safra, ba'atha Basbas ibni Amr al-Juhani. Beliau mengutus Basbas ibni Amr al-Juhani dan juga Adi ibni Abi Ragba al-Juhani ila Badr. Lihat. Tadi Badr diantara apa dengan apa? Diantara Naziyah dengan Madyaq as-Safra. Kemudian Rasulullah SAW menjalani daerah Madyaq. Menuju Madyaq. Sampai ketika dia di tempat Madyaq as-Safra, mengutus dua sahabat. Yang pertama Basbas ibni Amr al-Juhani. Dan yang kedua Adi ibni Abi Ragba al-Juhani juga. Dua-duanya al-Juhani. Basbas dengan Adi. Menuju ke Badr. Karena Badr itu lembah. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam perang ketika itu yang masih menggunakan pedang, tombak dengan anak panah atau busur, maka situasi atau keadaan pasukan yang lebih tinggi biasanya lebih aman dan lebih menang daripada pasukan yang di bawah. Sehingga dengan kata lain, dataran rendah dan lembah itu berbahaya. Berbahaya. Kalau musuh muncul dari tempat yang tinggi, maka dia akan diserang dari atas dan sulit untuk membalas. Membalas dengan anak panah, belum sampai ke tujuannya sudah jatuh lagi panahnya. Tapi kalau dari atas, anak panah itu akan melesat, semakin turun semakin cepat. Mafhum. Sehingga Rasulullah SAW tidak berdiri atau tidak singgah di lembah tadi, lembah Badar. Tapi Rasulullah SAW naik ke atas di daerah Madjaqus Sofra. Setelah naik ke atas, baru mengutus dua orang ke Badar. Kenapa? Karena Badar itu mata air. Dan manusia pasti butuh air. Dan di padang pasir jarang didapatkan air. Maka mesti mau tidak mau, pasukan Abu Sufyan, pasukan dagang Abu Sufyan, ataupun pasukan perang dari Quraisy mesti akan mengambil air di Badar ini. Paham? Sehingga Rasulullah SAW naik ke tempat yang aman dengan pasukannya, kemudian mengutus dua orang ke Badar untuk melihat keadaan manusia. Karena orang namanya sumur, ada bolak-balik. Ada dua orang datang ambil air, ada satu orang, ada tiga orang, ada rombongan empat orang ambil air, kemudian pergi, dan begitulah keadaan sumur atau keadaan mata air. Maka Rasulullah SAW mengutus dua orang yang bernama Basbas dengan Adi, dan kedua-duanya Al-Juhani. Yatahassasani lahul akhbar, keduanya mencari berita dari Abi Sufyan ibn Harb wa irihi dan pasukan dagangnya. Tsumma irtahala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qad qaddamahuma. Maka Rasulullah SAW berangkat setelah itu melanjutkan perjalanannya. Wa qad qaddamahuma, berarti Rasulullah SAW mendahului keduanya. Siapa keduanya tadi? Nah, Basbas dengan Adi. Dengan kata lain ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ditinggal Rasulullah SAW berjalan. Wa ataahu al-khabar an Quraisyin bimasirihim liyamna'u irahum. Maka sampailah berita kepada Rasulullah SAW, berita tentang Quraisy, bahwa mereka pasukan tempur Quraisy, untuk membedakan antara dua pasukan tadi, pasukan Muawiyah, pasukan Abu Sufyan adalah pasukan air, pasukan dagang. Sedangkan pasukan dari Quraisy yang hanya membawa peralatan perang disebut dengan pasukan tempur, pasukan perang. Adapun berita yang datang kepada Rasulullah SAW adalah berangkatnya pasukan perang dari Quraisy liyamna'u 'irahum, untuk membela pasukan dagangnya. Fastasyara an-nas wa akhbarahum 'an Quraisy. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan manusia, dengan para sahabatnya, tentang Quraisy dan berita yang datang kepada beliau tentang Quraisy. Yang disampaikan kepada para sahabatnya, bahwa ini berita yang sampai kepadaku, pasukan Quraisy dengan persenjataan lengkap sudah berangkat dari Mekah untuk membela pasukan dagang Abu Sufyan. Maka bagaimana pendapat kalian? Apakah kita serang, kita lawan? Atau kita tunggu? Atau kita begini atau kita begitu? Bagaimana pendapat kalian? Mara'yukum. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, faqala fa ahsana. Beliau berbicara dan sangat bagus ucapannya. Tidak disebutkan sini rinciannya. Yakni mendukung sepenuhnya untuk bertempur, untuk berperang, sebagaimana keinginan Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah SAW, kami akan ikut. Tsumma qala al-Miqdad ibn Amr. Yang kedua, Miqdad ibn Amr berbicara dengan mengucapkan kalimat yang bagus. Ya Rasulullah, imdi lima arakallah. Wahai Rasulullah, berangkatlah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Fanahnu ma'ak, sedangkan kami bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Sungguh demi Allah, kami enggak akan berbicara seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Kami enggak akan berbicara seperti ucapannya Yahudi, ucapannya Bani Israil kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, aku tunggu di sini. Aku duduk di sini. Ini ucapan Bani Israel. Kata Miqdad ibn Amr, kami enggak akan berkata begitu ya Rasulullah. Kami enggak akan mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami duduk di sini. Tapi kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berkata kepada engkau ya Rasulullah, berangkatlah engkau dengan Rabbmu dan berperanglah engkau dengan Rabbmu dan kami berperang bersamamu. Fa wallazi ba'athaka bil haqqi, sungguh demi yang telah mengutusmu dengan hak. Law sirta bina ila barkil ghimadi laja'alna ma'ak. Sungguh kalau engkau berangkat ila barkil ghimad. Barkil ghimad adalah satu daerah di Yaman sana. Dan bagi mereka perjalanan ke Yaman sudah sangat-sangat jauhnya. Maka kata beliau, kata Miqdad Ibn Amr, ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalaupun engkau berjalan ila barkil ghimad, la jaladna ma'ak, sungguh kami akan bersungguh-sungguh bersamamu dan membelamu, hatta tablughu, sampai engkau bisa sampai ke sana, sampai mencapai tempat tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW khayra, maka Rasulullah SAW memuji dengan baik, wada'a lahu, dan mendoakan beliau, mendoakan Miqdad Ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi masih berkata lagi, ashiru alayya ayuhan nas, berilah isyarat-isyarat kepadaku wahai manusia. Isyarat apa? Isyarat kalau kalian tuh siap berperang. Ashiru ilayya ayuhan nas, isyaratkan kepada kami kalau kalian adalah siap bertempur, semangat, hat-hat. Berikan kepada kami isyarat-isyarat. Sudah dijawab oleh Abu Bakar, sudah dijawab oleh Miqdad Ibn Amr. Tapi Rasulullah SAW masih bertanya, ayuhan nas, wahai manusia, berikan isyarat kepada kami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berharap orang-orang Ansur berbicara. Yang tadi berbicara semuanya muhajirin. Adapun muhajirin, ma'ruf. Sudah sangat jelas keadaannya. Mereka terusir dari kaumnya. Mereka sampai hijrah, meninggalkan negerinya ke Madinah. Bahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak familinya. Artinya mereka adalah orang-orang yang siap tempur, sudah ma'ruf. Tapi kami ingin orang-orang Ansar. Coba, isyaratkan kepada kami isyarat-isyarat. Maka dikatakan di sini oleh Ibn Hisham, rahimahullah, wa innama yuridul ansar. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya saja mengatakan seperti itu, menginginkan orang Ansar berbicara. Wa dzalika annahum adadun nas, karena mereka adalah orang yang terbanyak dari manusia. Pasukan tadi yang terbanyak Ansar. Kenapa Ansar tidak bicara? Wa annahum hina bay'uhu bil Aqabah, lagi pula orang-orang Ansar ketika bai'at di bai'at Aqabah, mereka sudah berkata, ya Rasulullah, inna bura'a'u min dhimamika hatta tasila ila diyarina. Ya Rasulullah, kami bebas berlepas diri dari darahmu selama engkau masih di luar negeri kami. Apa maknanya terbebas? Artinya kami tidak bertanggung jawab terhadap darahmu selama engkau masih di negerimu dan belum ke negeri kami. Hatta tasila ila diyarina, hingga engkau wahai Rasulullah singgah atau tinggal di tempat kami. Maka kalau sudah tinggal di tempat kami, fa idza wasalta ilaina, kalau engkau sudah sampai kepada kami, fa anta fi dhimmatina, maka saat itu kami yang bertanggung jawab terhadap darahmu. Namna'uka mimma namna' minhu abna'ana wa nisa'ana, kami akan membela engkau sebagaimana kami membela anak-anak kami dan istri-istri kami. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaf, karena ucapan itu Rasulullah khawatir. Yatakhawwaf. Alla takunul ansar tara 'alaiha nusratan illa mimman dahamahu bil madinah min aduwwihi. Khawatir bahwa Ansar itu akan membela Rasulullah sallam kalau Rasulullah sallam di Madinah saja, di negeri mereka. Kalau Rasulullah sallam keluar dari negeri mereka, mereka enggak bertanggung jawab lagi. Itu yang dikhawatirkan. Ya, yani Rasulullah sallam bertanya lagi, ashiru ilayya yuhannas, berilah isyarat-isyarat kepada kami wahai manusia. Yuridu al-ansar, yang diinginkan oleh beliau adalah kalangan Ansar. Hendaklah mereka berbicara, mengisyaratkan kalau mereka siap untuk bertempur dan membela Rasulullah SAW. Wa an laysa alaihim an yasira bihim ila aduwin min biladihim. Dikhawatirkan kalau mereka tidak membela Rasulullah SAW kecuali di Madinah saja sesuai dengan janjinya. Kecuali kalau engkau sudah sampai di negeri kami, maka kami akan bela engkau seperti kami membela anak-anak kami dan istri-istri kami. Dari bahasanya seakan-akan kalau di Madinah saja. Sekarang sudah keluar dari Madinah. Jauh. Malah sudah sampai di pertengahan. Sudah dekat Mekah. Falamma qala dzalik, ketika Nabi berkata seperti itu, asyiru ilayya ayuhan nas. Rasulullah hanya berbicara seperti itu. Yang mengatakan yuridul ansar, itu perawi yang meriwayatkan. Sesungguhnya Rasulullah masukkan ansar. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyatakan, ayuhal ansar, berbicaralah, tidak. Rasulullah hanya berkata, wahai manusia, coba isyaratkan kepada kami. Bicaralah, bicaralah. Sudah dijawab pertama, masih berkata begitu. Sudah dikatakan oleh Abu Bakar, oleh Miqdad Ibn al-Amr, masih berkata lagi, asyiru ayuhan nas. Maka paham salah seorang sahabat Ansar. Ada salah seorang sahabat Ansar paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu, bangunlah Sa'ad ibni Mu'ad, tokoh sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Sa'ad ibni Mu'ad, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, sungguh demi Allah, sepertinya engkau memaksudkan kami ya Rasulullah. Ini kalangan Ansar. Qala ajal, kata Nabi, ajal. Ajal, ay na'am. Na'am. Kami menginginkan kalian berbicara. Faqala, maka berkatalah Sa'ad ibn Mu'ad dengan ucapan yang sangat bagus. Kata Sa'ad ibn Mu'ad, faqad amanna bika, wa saddaqnaka, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu. Dan kami sudah membenarkan engkau. Dan kami sudah bersaksi. Mempersaksikan bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Wa'atainaka ala dhalika uhudana. Dan kami sudah memberikan kepadamu janji-janji kami. Wa mawathiqana. Dan kami sudah mengucapkan sumpah-sumpah kami. Untuk sam'i wa ta'ah. Untuk mendengar dan taat kepadamu. Famdi ya Rasulullah. Maka berangkatlah wahai Rasulullah. Lima aradta. Berangkatlah Rasulullah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Fanahnu ma'ak, kami akan tetap bersamamu, membelamu dan berperang bersamamu. Fa wallazi ba'atsaka bil haqq, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Law ista'radat bina hadzal bahr fakhudtahu la khudnahu ma takhallafa minna rajulun wahid. Ya Rasulullah, walaupun di hadapan kita adalah lautan yang terbentang dan engkau mengarunginya, maka niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Dan gak akan tinggal seorang pun dari kami ya Rasulullah. Gak akan tinggal seorang pun dari kalangan Ansar. Wa manakra an talqa bina aduwana gadan. Dan kami tidak benci untuk kami bertemu musuh besok. Ini walaupun perang besok, kami sudah siap. Manakra, tidak benci. Inna lasuburun fil harb. Kami adalah orang-orang yang suburun fil harb. Subur, dari kata sober, sabar. Tetapi dalam perang maknanya bukan sabar, tetapi maknanya akan tetap dan tidak mundur. Akan kokoh, tidak mundur. La suburun fil harb. Kami adalah orang yang tekadnya kuat dalam perang dan gak akan mundur. Itu makna suburun. Wa sudukun indal liqa. Dan kami adalah orang yang konsekuen ketika perang. Hampir gak pernah diriwayatkan salah seorang Ansor lari dari perang, gak ada. Gak ada ceritanya. Bahkan di zaman jahiliyah sekalipun. Itu maksudnya. Maksud dari ucapan tadi, bahwa kami adalah orang-orang yang biasa bertempur dan tidak pernah mundur. Dan kami adalah kaum yang konsekuen ketika perang. La'allallah yurik minna matuqirru bihi aynuk. Semoga Allah SWT memperlihatkan kepadamu bagaimana perang kami dan bagaimana keadaan kami nanti dalam perang yang akan menenteramkan mata engkau ya Rasulullah. Tuqirru bihi aynuk, yang akan menjadikan qurratu ayn, penenteram hatimu wahai Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan nanti ketika perang sesuatu yang akan menenteramkan hatimu ya Rasulullah. Fasir bina ala barakatillah, maka berangkatlah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasa'ida. Dan sungguh Rasulullah SAW bahagia dan gembira mendengarkan ucapan dari kalangan Ansar. Wa nasyathahu dzalik, dan membikin semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, maka Nabi bersabda, siru wa abshiru, berangkatlah dan gembiralah. Siru, berangkatlah, abshiru, bergembiralah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau Rasul yang mengucapkan, berarti ini adalah berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan abshiru, bagi orang mukmin ini sudah berita gembira yang meyakinkan. Abshiru, bergembiralah. Artinya ada titik terang, akan menang. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa shadaqa Rasulullah. Dan benarlah ucapan Rasulullah SAW, dalam perang Badar ini kaum muslimin menang hilang gemilang. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifataini, kata Nabi, wa abshiru, bergembiralah kalian karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan salah satu dari dua golongan, salah satu dari dua pasukan adalah untuk kalian. Siapa yang dimaksud dua golongan, dua pasukan? Pasukan air, pasukan dagang, dengan pasukan tempur, pasukan perangnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, dan ini apa yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal. Id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum, dan ketika Allah menjanjikan untuk kalian, ihda ta'ifataini annaha lakum, Allah sudah janjikan untuk kalian. Apa maknanya untuk kalian? Maknanya untuk kalian adalah kalian akan mengalahkan mereka dan kalian memenangkan atas mereka. Itu makna untuk kalian. Kalau untuk artinya kalian akan mendapatkan dari mereka. Tapi kalau atas kalian, makna kalian akan kalah. Tetapi kalimatnya ihda ta'ifataini annaha lakum id ya'idukumullah, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan untuk kalian, salah satu dari dua pasukan tadi adalah untuk kalian. Kalian akan memenangkan salah satunya. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, tetapi kalian menginginkan, dan wajar, manusiawi, menginginkan yang ghayra dhati syaukati takunu lakum, menginginkan yang tidak memiliki syaukah yang untuk kalian. Iya kan? Ya tentunya, namanya manusia memiliki sifat seperti itu. Kalau dipilih pasukan dagang dengan pasukan tempur, pilih mana kalian? Hah? Pasukan mana yang mau dilawan oleh kalian? Hah? Ya jelaslah. Pasukan dagang, orang-orangnya sedikit, cuma 30. Barang dagangannya, barang rampasannya besar. Sedangkan yang ini sebaliknya. Pasukan tempur, persenjataannya banyak, orangnya banyak. Perbendaharaannya tidak ada. Ya kecuali senjatanya saja. Sehingga kata Allah, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum, dan kalian menginginkan yang tidak memiliki kekuatan yang kalian inginkan, yang tidak memiliki kekuatan, yaitu pasukan ir, pasukan dagangnya Abu Sufyan. Wa yuridullahu an yuhaqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin, tetapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki untuk menerangkan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak. La yuhaqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin membuktikan kebenaran itu benar-benar hak, sedangkan yang batil adalah batil. Bagaimana membuktikannya? Allah takdirkan bertemunya dengan pasukan tempur, bukan pasukan dagang, yang jumlahnya lebih besar 3 kali lipat, persenjataannya lebih lengkap, dan kemudian mereka bertempur dan ternyata menang. Fanifidina azakumullah, pasti bagi orang yang memiliki sedikit iman akan berkata, ini bukti kebenaran. Ini bukti kebenaran janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan orang beriman, dan membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW, abshiru, bergembiralah, anna ihda ta'ifataini lakum, bergembiralah bahwa Allah menjanjikan salah satu dari dua pasukan untuk kalian. Wallahi laka'annil an, sungguh demi Allah, seakan-akan aku melihat hari ini, sekarang ini, aku melihat ila masari'il qaum. Nabi SAW, Rasul, diperlihatkan oleh Allah belum terjadi sudah diperlihatkan oleh Allah SWT apa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, wallahi laka annil an andur, sungguh sepertinya aku melihat sekarang ini tempat bertempurnya mereka, tempat berperangnya mereka. Tuma nazala Rasulullah SAW qariban min Badr. Maka Rasulullah SAW kemudian singgah, turun dekat Badr. Dekat Badr. Faraqiba huwa wa rajulun min ashabihi hatta waqafa ala syaitin min al-arab. Hingga berdirilah dia di hadapan seorang syaikh, orang tua dari kalangan Arab. Fasa'alahu an Quraisy, maka Nabi pun bertanya tentang Quraisy. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa namanya Badr, mata air, ada berapa orang datang? Satu orang, dua orang, begitu. Maka Rasulullah tanya kepada orang tua ini. Hatta waqafa ala syaikhin min al-Arab fasa'alahu an Quraisy wa an Muhammad wa ashabihi wa ma balaghahu anhum. Faqala syaikh, maka syaikh mengatakan, la ukhbir kuma hatta tukhbirani mimman antuma. Qul inna a'udzukum Allah wa muslimin sarmati. Lihat, ditanyakan huwa Rasulullah SAW dan seorang lagi bersamanya, nanya kepada orang tua tadi bukan tentang masalah Quraisy saja, bukan tentang Abu Sufyan saja, tapi tanya pula tentang Muhammad wa ashabu. Ini hebatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak diduga bahwa yang bertanya ini dari pihak sana atau dari pihak sini. Paham? Kalau tanya bagaimana orang musyrikin, langsung ditebak, oh berarti kamu golongannya Muhammad dan kawan-kawan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya kan? Langsung ketahuan. Atau sebaliknya, bagaimana keadaan Muhammad dan kawan-kawan? Wah, ini berarti golongan Quraisy. Sedangkan yang ditanya, syekh ini tidak tahu siapa dia. Dari pihak mana dia? Dan membela siapa dalam perang ini? Tidak tahu. Sehingga, kalian ketika bertanya kepada orang yang asing seperti ini, jangan menerangkan jati diri kalian siapa. Jangan. Jangan bodoh. Tanyanya yang umum sifatnya. Bagaimana berita-berita manusia? Muhammad dan kawan-kawan, dan juga orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana keadaan sekarang? Seakan-akan pihak yang non-blok, pihak yang netral, gak ikut sana, gak ikut sana. Bagaimana keadaan mereka hari ini? Tetapi orang tadi tidak menjawab. Syekh tadi tidak menjawab. La ukhbirkum hatta tukhbirani mimman antuma. Juga, Syekh tadi juga berpikir, saya gak akan menjawab kalau gak jelas ini golongan mana. Aku gak akan memberitakan kepada kalian berdua sampai kalian mengkhabarkan dari pihak mana kalian, dari suku apa kalian. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, idza akhbartana akhbarnak, kalau engkau beritakan kepada kami tentang apa yang aku tanyakan, kami pun akan memberitakan siapa kami, dari suku apa kami. Qala adzaka bidzak, apakah itu dengan ini? Iya. Ini apakah barter, tukar informasi? Iya. Qala na'am. Qala syekh, maka syekh tadi menjawab, orang tua tadi menjawab. Fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabuhu kharaju yauma kadza wa kadza. Sampai kepadaku berita bahwa Muhammad dan kawan-kawannya keluar pada hari ini hari itu. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani, kalau mereka benar jujur memberitakannya kepada kami, maka Muhammad dan kawan-kawan hari ini sudah sampai di tempat ini. Ini kelebihan orang Arab Badui, orang Arab kuno. Bisa menghitung dan memperkirakan dengan tepat. Kata orang tadi, kalau benar beritanya, maka sekarang mereka sudah ada di daerah ini. Bimakani kada wa kada. Limakani alladhi bihi Rasulullah. Yang disebut tadi, tempat yang ditinggali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Masya Allah. Yani, beliau tinggal di satu tempat tadi, dekat Badr. Kemudian berdua berjalan menuju orang ini. Ketemu dengan orang ini, bertanya, dijawab, kalau benar berita yang sampai kepadaku, berarti Muhammad dan kawan-kawan sudah sampai di daerah Anu. Persis tempat yang Rasulullah SAW dan kaum muslimin tinggal di situ. Tepat jawabannya. Sedangkan Quraisy, balagani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza, sampai kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini hari itu. Fa in kana allazi akhbarani sadaqani, kalau yang mengabarkan kepada aku adalah jujur, fahumul yaum bimakani kana, maka mereka hari ini ada di tempat ini dan itu. Sudah sampai sini dan situ. Subhanallah, yang disebutnya persis limakani allazi fihi Quraisy. Tempat yang sudah disinggahi oleh Quraisy di sana. Maka Nabi sudah mendapatkan informasi tentang Quraisy. Adapun informasi tentang kaum muslimin hanya untuk menyelimur saja supaya enggak jelas siapa dirinya. Tetapi yang penting adalah informasi tentang Quraisy sudah sampai daerah ini dan daerah itu. Falamma fariqa min khabarih, ketika selesai dia mengkhabarkan, maka dia nagih pertanyaan dia. Mimman antuma? Kalau begitu sekarang engkau terangkan kepada kami dari siapa kalian? Maka Rasulullah SAW menjawab, nahnu min ma. Kami dari kabilah, kami dari ma. Apa ma? Hah? Air. Anu min ma. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, minal ma'i kulla syai'in wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan diciptakan oleh Allah dari air atau dijadikan dengan air, semua jadi hidup. Dan sedangkan manusia diciptakan min ma'in mahin. Manusia diciptakan dari air yang hina. Maka yang namanya manusia minal ma', dari air, seluruh manusia dari air. Mimman antuma? Min ma, kata Nabi. Kemudian beliau pergi. Beliau pergi, orang tua tadi bingung. Yaqulu syaikh, min ma? Amin ma'il Iraq? Apakah dari ma yang ada di Iraq? Karena ada daerah, namanya daerah ma. Dan ada suku, namanya suku ma. Ini daerah, daerah Iraq, yang namanya ma, atau dari suku. Namanya suku ma, dua-duanya enggak. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah, aku dari air dan kami semua dari air. Qanibina azakumullah, ini yang disebut dalam istilah para ulama, bahkan dalam istilah hadis, tauriyah. Disebut apa? Tauriyah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, "Idza ghaza qauman warra bi ghairiha." "Idza ghaza qauman warra bi ghairiha." Warra bi ghairiha, kalimat warra itu tauriyah. Kalau Rasulullah SAW akan memerangi satu kaum, beliau mengesankan akan ke kaum lain. Jadi mengesankan, bukan bohong. Minal ma dikesankan, kalau maksudnya minal ma adalah dari kabilah ma, dari suku ma, atau dari daerah ma di Irak sana. Padahal Rasulullah SAW memaksudkan dari air. Aku dari air. Tapi sengaja dibikin tauriyah supaya terkesan salah dan mereka akan salah dengan kesannya mereka sendiri. Demikian pula, idza ghaza qauman, kalau memerangi satu kaum, warra bi ghairiha, beliau akan mengesankan di arah lain. Apa contohnya? Ayo, manjijit. Ya Allah. Apa contohnya? Sudah lewat bersama kita. Tauriyah juga. Pasukan Ibnu Jahsy. Pasukan Ibnu Jahsy disuruh ke arah mana? Bukan ke arah Mekah disuruhnya. Ke arah lain. Dikasih surat. Ini warra bi ghairiha. Sehingga semua yang ada di Madinah, semua selain Rasulullah SAW, tahunya mereka ke arah sana. Padahal sudah sampai dua hari perjalanan, dibuka suratnya, pergilah engkau ke Mekah. Nah, ini tauriyah. Warra bi ghairiha. Juga ketika Fathu Mekah Rasulullah SAW, tidak mengarah ke Mekah, mengarah ke arah lain. Bukan arah Mekah. Terus sampai sudah jauh baru berputar. Sehingga semua orang-orang yang dilewati, Rasulullah dan kawan-kawan ke sana, bukan ke Mekah. Karena jalan ke Mekah ma'ruf, sudah dikenal ini ke sini ke Mekah. Nah, tapi jalannya beda oleh Rasulullah. Walaupun lebih jauh, tidak mengapa. Tetapi tauriyah dalam perang ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Al-harbu khid'ah. Yang namanya perang ibu daya. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.